أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بدينه وهدايته والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba meneruskan kajian tafsir Syekh Sya'rawi pada surah Al-A'raf ayat yang ke-79. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nashahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Maka Nabi Soleh meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya saya telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan saya telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Nah, setelah bumi digoncangkan, kemudian Nabi Soleh melihat kaumnya yang tadi begitu gagah, perkasa, begitu angkuh dan begitu pongahnya, sekarang di hadapannya menjadi batu-batu yang keras bertumbangan satu-satu di rumah-rumah mereka, di kede-kede mereka, di jalan-jalan mereka. Nah, kita melihat Nabi Soleh tetap mengatakan sesuatu walaupun orang-orang yang di hadapannya telah jadi batu. Ini sebenarnya bukan untuk mereka yang jadi batu, untuk kita sebenarnya. Untuk kita, betul. Nah, maka Nabi Soleh menoleh kepada mereka. Wahai kaumku, bukankah telah aku sampaikan kepada kalian risalah Tuhanku ini? Dan aku memberi nasihat kepada kalian. Tapi sekali lagi, apa boleh buat, walaupun terlambat, kalian masih tetap tidak mau menerima nasihat. Tidak mencintai nasihat. Hati kalian sudah mati. Nah, sebenarnya kata Syekh Sya'rawi, ungkapan ini adalah wujud penyesalan Nabi Soleh. Artinya sangat menyesal ya, kenapalah kalian tidak mau menerima risalahku. Bukan enak juga dia lihat kawannya mati gitu ya. Subhanallah, Nabi Soleh ini kan orang yang nabi, hatinya lembut. Hatinya lembut, nah. Ya, mungkin itu ada pamannya di situ. Yang tak mau beriman. Yang tak mau beriman, mungkin ada saudara sepupunya, mungkin ada ponakan kandungnya. Iya. Orang memang dia dari kalangan mereka, akhohum, nah, jadi saudara. Jadi inilah yang pernah dilakukan oleh Nabi di dalam Nabi Muhammad pada sesaat setelah perang Badar, yang ketika beliau menguburkan satu persatu mayat orang-orang kafir di Badar dalam kuburan massalnya, Nabi mengatakan, wahai fulan, wahai fulan. Dipanggilnya nama satu-satu orang yang ada di situ karena memang saudara dia, pamannya, iya, kan kawannya di Mekah lah gitu, kan permainan pamannya dan lain sebagainya. Apakah kalian mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kalian, Tuhan kalian benar adanya? Sementara saya mendapatkan apa yang dijanjikan Allah benar terjadi. Seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ya apakah mereka telah bisa diajak bicara sementara mereka sudah jadi mayat? Nabi menjawab, bahkan demi Allah, mereka lebih paham ucapan saya daripada kamu. Artinya, mereka lebih paham karena di depan mereka itu sudah ada azab. Sementara kamu kan masih belum. Masih ada berada alam dunia. Sementara mereka sudah pada alam kubur. Azab sudah sedang terjadi pada mereka. Nah, jadi sebenarnya kisah ini untuk kita. Pentingnya nasihat dan mencintai pemberi nasihat. Iya. Nah, jadi kalau hati kita ini memusuhi seorang ulama yang suka memberi nasihat, ini salah ini. Sombong kepada seorang yang memberi nasihat, ini hati kita yang perlu diperbaiki sebenarnya. Nasihat itu dari mana saja datang. Iya. Maka oleh sebab itu kita sangat senang bila ada nasihat-nasihat di mana saja, baik lewat SMS, seluler, lewat TV, lewat radio, tulisan-tulisan. Karena kalau dibandingkan risalah yang berisi kebatilan dan pornografi dibanding dengan jumlah yang berisi nasihat, sangat sedikit yang berisi nasihat. Iya, betul. Ya, buktinya kalau seandainya lebih banyak nasihat, lebih baik akhlak orang kan? Seharusnya. Ya. Seharusnya. Nah, itu menunjukkan yang yang penganjur kebatilan lebih banyak daripada penganjur kebaikan. Nah, kalau toh udah seperti ini juga kita tidak menerima dan mencintai nasihat dan mencintai orang yang memberi nasihat, kan sudah gawat ya. Sudah payah. Ya. Sudah payah ini dunia. Nah, jadi mungkin itu yang bisa saya ini kan. Silakan. Iya, jadi benar sekali bahwa Nabi Muhammad SAW berkata ad-dinun nasihah. Agama itu isinya adalah nasihat. Jadi kok kalau ditanya ustadznya taunya menasehati aja, taunya mengajak orang untuk beriman kepada Allah, mempersiapkan diri kepada hari akhirat. Ya memang itulah tugas ustadz. Itulah tugas utama untuk mengingatkan kita bahwa kita ini adalah makhluk. Yeah. Dan di sana ada zat yang maha kuasa dan dia adalah kholik kita. Dan mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini bukanlah berakhir dengan sebuah kematian. Tetapi di balik kematian itu ada perjalanan yang cukup panjang dan sangat melelahkan. Kalau misalnya kita tidak mempersiapkannya dari sekarang, maka itu akan menyusahkan. Tetapi sebaliknya ketika kita mempersiapkan dari sekarang, maka hidup setelah kematian ini adalah sebuah kehidupan yang sungguh sangat membahagiakan. Jadi sebenarnya ketika itu disampaikan oleh para da'i atau asatid atau mubalik, bukan berarti ustadz ini taunya mengancam saja katanya. Ah, ini merupakan pembelajaran yang kurang paham bahwa sebenarnya ustadz sendiri pun sebenarnya pada waktu itu sedang menasihati dirinya sendiri. Dan orang lain pun sebenarnya harus mendengar itu bukan karena ustadznya, tetapi ini adalah pesan agama yang harus disampaikan oleh ustadz atau da'i atau mubalik. Iya. Saya kira satu pemahaman yang harus kita betul-betul kita pahami semuanya adalah bahwa yang namanya nasihat itu adalah untuk kebaikan kita, gitu, bukan untuk keburukan kita. Ketika selama masih ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, maka hendaklah kita meyakini itu adalah usaha untuk memperbaiki diri kita untuk kepada yang lebih baik lagi. Jadi tidak perlu memandang siapa yang memberi nasihat, apakah ustadz, apa siapa saja, ya bahkan orang-orang yang lebih muda atau lebih kecil daripada kita. Selama memang itu adalah masukan yang terbaik untuk kita, nasihat yang baik, maka hendaklah kita memahami itu untuk kebaikan diri kita, bukan hanya untuk kebaikan dirinya. Nah, ada satu budaya di negara kita ini atau di tengah masyarakat kita bahwa terkadang orang-orang yang lebih muda itu tidak diperhatikan nasihatnya, hanya diperhatikan orang-orang yang selevel atau orang yang lebih tua. Tidak selamanya kalimat-kalimat mutiara, kebaikan-kebaikan ucapan yang keluar dari mulut seseorang itu harus orang yang lebih tua atau lebih tinggi tingkatan ilmunya daripada kita. Tidak. Karena yang namanya nasihat ini itu sebenarnya berangkat daripada hidayah Allah kepada seseorang. Ya. Jadi terima saja itu tanpa memandang siapa orangnya, selagi masih dalam bentuk kebaikan maka terimalah, karena itu adalah untuk kepentingan kita juga. Ya, kenapa mesti ada nasihat? Ini perlu sekali bagi kita. Sebab di antara sifat manusia itu nasiah, lupa. Iya. Di antara sifat manusia itu angkara, memungkiri. Di antara sifat manusia itu adalah togho, aniaya. Itu memang sifat jibillah, bawaan. Ikan inna hadai apa? Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Di ini petunjuk jalan, ada yang kafir, ada yang syukur. Nah, demikianlah nasihat ini perlu. Agar bagi orang-orang yang telah memilih jalan petunjuk, dia bisa kokoh dan eksis dalam petunjuk Allah itu. Nah, jadi ini sangat perlu bagi kita untuk menanamkan sebuah keyakinan. Jangan setelah orang itu masuk Islam misalnya, habis itu tak ada lagi pembelajaran nasihat untuk dia. Akhirnya dia balik kepada kekafiran tanpa disengaja. Nah, maka maintenance atau pemeliharaan dari situasi hati, situasi jiwa, situasi apa namanya budaya keislaman itu harus terus dijaga, dan itu perlunya nasihat demi nasihat yang memang kata Ustaz Zainal tadi, hadis tadi mengatakan kalau kita sambung liman ya Rasulullah, kan gitu, qala lillah, sebenarnya nasihat itu untuk Allah, artinya bukan Allah penting kepada nasihat, tetapi begitu cintanya Allah kepada nasihat, yeah, maka apa yang dituangkannya di dalam kalamnya, di dalam Al-Quran itu berisi nasihat semua. Wali Rasulih, pentingkah bagi Rasul nasihat? Pada sisi, pada satu sisi Allah memang perlu nasihat dari Rasul, perlu nasihat dari Allah. Tapi dari manusia tidak perlu kali kan gitu, yeah, karena dia bimbing. Tapi begitu cintanya Rasul kepada kepada nasihat tadi, kebaikan, maka dia juga mendengar keluhan-keluhan sahabatnya, mendengar cerita-cerita sahabatnya sebagai ibrah bagi dirinya. Siapa lagi? Wali a'immatil muslimin, bagi imam-imam kaum muslimin, wa'ammatihim, dan umumnya mereka. Jadi maksud saya, levelisasi yang memang perlu saling nasihat menasihati secara Rasul adalah ulama. Makanya saya sangat setuju kalau ada sebuah ya kelompok diskusi di antara asatiz, di antaranya adalah membaca sebuah kitab yang katakanlah berisi nasihat, sehingga secara tidak langsung tidak terasa mereka saling bisa menasihati, ya, saling menasehati itu, saling memberi apa namanya wejangan, iya, memberi arahan dan masukan-masukan serta solusi dari permasalahan yang ada. Ini mungkin Ustaz. Iya, kalau saya lihat Ustaz Perdana, ada orang dan sekarang ini ulama lagi di apa, di bumi hanguskan karakternya dengan slogan bahwa dia cuma pandai memberi nasihat saja, tetapi perilakunya jauh dari apa yang dia nasihatkan. Padahal Al-Quran sudah mengecam dirinya dengan kaburomaktan indallahi antakulu mala taf'alun, sehingga ulama tadi pun, atau kita lihat kalau dia sudah tinggi kemudian terjadi poligami, akhirnya dia dijatuhkan karakternya gitu kan, atau dibilang manis di bibir saja, sehingga orang mulai takut untuk memberi nasihat kepada orang lain. Nah, bagaimana melihat ini, Ustaz? Sebenarnya kalau saya pandang ini salah paham semuanya. Selagi ulama itu melaksanakan yang mubah, yang halal, tak usah dicela. Ya, makanya perlu patuh kepada hukum tadi sebenarnya, bukan perasaan. Saya terus terang saja, sampai saat ini hati saya dengan Agim itu tetap hormat. Saya tidak sedikit pun kurang kehormatan saya kepadanya. Kenapa? Karena yang dikerjakannya itu halal. Ya, kenapa kita tidak mencak-mencak kepada mas misalnya seorang pengusaha A, pengusaha B, di mana-mana punya istri, simpanan. Bahkan sebenarnya haram lagi. Ya, kenapa kita tidak mencak-mencak seperti itu? Padahal dia melakukan yang baik. Walaupun ada kontroversi dari berbagai pihak itu, begini munculnya akan mengimplikasi secara hukum. Tapi secara hukumlah dulu halal. Jadi kita hormatilah dia dalam kehalalannya. Atau mungkin kita akan membuat posisi kepada dirinya bahwasanya dia harus lebih meningkatkan ketakwaannya dengan ada tanggung jawab dua tadi. Atau kita nasihati lagi dia kan gitu. Kalau dia anaknya kemarin 6 sekarang tambah 3 jadi 10. Ya itu nasihat kita kepada dia agar lebih berhati-hati. Tapi bukan artinya langsung dia tidak ini, tidak boleh lagi ini, tidak boleh memberi nasihat, itu sebaliknya. Iya, saya melihat seperti ini. Ketika seseorang menasihati orang lain, itu artinya dia cinta kepada orang tersebut. Betul. Ini yang harus betul-betul dipahami. Selagi dia kasih masukan yang baik, berarti dia sayang sama kita. Dia ingin agar kita itu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, kalau kita hancurkan karakternya atau kita buruk-burukkan dia, itu artinya kita memancing agar dia tidak lagi memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita atau masukan kebaikan. Yang rugi adalah kita sendiri. Jadi kembali lagi, tidak usah memperhatikan siapa orangnya, apa yang dia lakukan, mau dia melakukan hal yang bertentangan dengan apa yang baik yang dia sampaikan kepada kita, itu urusannya. Yang penting kita mengharapkan sebanyak-banyaknya nasihat untuk kebaikan diri kita. Mudah-mudahan orang yang memberikan nasihat itu juga melakukan hal yang sama. Begitu. Jadi itu tadi, pada saat kita kekurangan orang yang memberi nasihat, itu artinya semakin kuranglah orang yang mencintai kita, dan semakin dekatlah kita kepada kehancuran diri kita sendiri. Demikianlah para kesimpulannya. Kesimpulannya bahwasanya nasihat itu sangat perlu. Maka lewat Corong RRI ini kita tetap menstimulus para dai, bapak-bapak ustaz, untuk tetap konsisten, karena pemberi nasihat itu adalah sebuah kegiatan yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting, walaupun kita belum bisa sesempurna seperti apa yang keluar dari bibir kita, tapi yang jelas kita ingin meningkatkan nilai-nilai kebaikan secara amaliyah pada diri kita. Amin. Ini adalah merupakan sebuah kecintaan kita kepada nasihat yang kita keluarkan atau yang kita dengar atau yang kita baca. Demikian dari tim Sabil Azhar mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat, bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahid kaman akhi.